Yeah, sesuk jek nyambut gawe kok ya Mas. Bobrong katon mencorong yen basengut saya tambah patut rupa ora sepiro pranyata tansah dadi kembang desa pacakane kaya sinden panggon rondon desa umure wis 59 nanging isih kaya kenyang sapa jamil sing mesti bakal kintil terus kecatil ae niki jane Biyong Suki ki arep nyanyi ning gandeng wedale pun nyuwun pangapunten wis entek. Sesuk mawon. Aku diseneni pimpinane Mas Kris niku dukane. Yong, sesuk mawon nggih. Nyuwun kijing miring kijinge dandani wau sore wis ora miring malih. Nggih, monggo. Ganti-ganti pasangane durung mesti yen dadi jodone. Neng tropo ayu dewe emane dadi londo loro anake sampun dumugi pancenipun karawitan sampun paripurna sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten najan mung wakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.